Kadang-kadang kan ada orang, mana rekam Ustaz, mana buktinya? Rahmatullah, semua amat apanya terbuka. Telepon dia apa yang betul? Serobik, sepertinya apa yang terbuka? Telepon dia.